Ya, wa jazakum Allah khairan pada Pak Nur Faris dan juga para asatidz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustaz, para ustazah, dan juga staf SDI Tanjung Bunia, rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat, senantiasa limpahkan hidayah dan taufik, dan juga segala macam kemudahan dalam urusan-urusannya kepada setiap sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Luqaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang merupakan syarah atau penjelasan terhadap Ahmad bin Abil Wahab. Kita masuk pada bab yang ke-10. Bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh mempersembahkan untuk Allah, namun di tempat yang biasa di sana dipersembahkan sembelihan untuk selain Allah, atau dengan bahasa berkorban untuk Allah di tempat persembahan sesajen. Kurbannya untuk Allah ditujukan hanya kepada Allah, namun tempatnya di tempat orang biasanya mempersembahkan sesajen atau mempersembahkan tumbal. Ini kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, la, enggak boleh. Hukumnya haram. Kita akan lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di sini. Yang pertama, qaulullah taala. Allah taala berfirman, la taqum fihi abadan. Janganlah kalian sholat di sana selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya, maka itu lebih layak untuk didirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang mereka cinta untuk mensucikan dirinya. Mereka senang untuk mentazkiyatun nafs, membersihkan hatinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, orang yang mensucikan hatinya. Surat At-Taubah ayat 108. Ya. Ayat ini sebelum kita jelaskan bagaimana korelasinya, ayat ini bicara tentang masjid dirar. Masjid dirar, dhad, ya, dhad, ra, alif layyina, kemudian ra, dirarun, masjid dirar. Bentar. Terus, tolong ambil. Musa. Ini akan jelas kalau kita lihat ayat sebelumnya. Surat At-Taubah 108. Ya, Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Dan orang-orang yang membangun masjid dirar. وَكُفْرًا. Dibangun masjid dirar untuk menyiarkan kekufuran, untuk menyebarkan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah orang-orang beriman. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu, dan memberi angin segar, memberi motivasi kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Jelas ayat surat At-Taubah 108 yang ada dalam kitab Tauhid ini bicara tentang masjid dirar. Karena disebutkan di ayat sebelumnya. Allah Ta'ala katakan, ittakhadhu masjidan dirar. Orang yang bangun masjid dirar. Tentunya masjid dirar ini istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangunnya tentunya tidak namakan ini masjid dirar. Dirar artinya membahayakan. Ya, dirar artinya bahaya, masjid yang membuat bahaya. Masjid yang merugikan seperti itu. Tentunya yang bangun enggak kasih nama itu. Ini yang memberikan julukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid dirar ini disebut sebagai masjid dirar oleh Allah? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah masjid apa? Masjid Quba. Ya, bukan masjid Nabawi dulu, tapi masjid Quba dulu. Ya, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah tidak lurus, tidak jalan lurus ke jantung kota Madinah, namun Nabi apa namanya belok dulu, ya ke perkampungan apa namanya lupa saya. Nah di sanalah dibangun Masjid Quba. Ya Rasul beberapa hari di sana, kemudian membangun Masjid Quba. Ini masjid pertama yang Rasul bangun di Madinah. Nah Masjid Quba inilah yang disebut oleh Allah di surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Masjid yang memang dibangun di atas ketakwaan sejak hari pertama. Sejak hari pertamanya memang niatnya untuk bertakwa kepada Allah. Masjidnya dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini lebih ahaqqu an taquma fi, lebih layak untuk didirikan salat di sana. Ini Masjid Quba. Masjid yang disebut sini Masjid Quba. Dan ini ayat bicara tentang keutamaan Masjid Quba. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengunjungi Masjid Quba masyian al-rakiban, baik berjalan kaki ataupun mengendarai hewan tunggangan setiap hari Sabtu. Rasulullah SAW mengunjungi Masjid Quba. Makanya Masjid Quba itu punya keutamaan, ya. Dibolehkan kita bersengaja untuk datang ke Masjid Quba untuk berziarah, artinya berkunjung ke Masjid Quba dan sholat di sana, sholat sunnah. Ya. Ya, karena Masjid Quba ada ketaman. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini, kata Allah, Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Allah puji. Dan juga Rasulullah setiap sepekan sekali atau sepekan dua kali, Rasulullah mengunjungi Masjid Quba. Nah, ketika dibangun Masjid Quba, maka muslimin sholat di sana. Semua berduyun-duyun sholat di Masjid Quba. Nah, ketika itu orang-orang munafik yang ada di Madinah sudah mulai gerah, ya, sudah mulai gerah, kebakaran jenggot. Ya, kalau mereka berjenggot, kalau nggak berjenggot berarti kebakaran kumis. Ya, jadi mereka nggak senang. Orang Islam itu bersatu padu nggak senang. Nah ini sifatnya orang munafik dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau orang Islam bersatu padu dia nggak senang. Tentunya bersatu padu dalam kebaikan, ya, bukan bersatu padu dalam kemaksiatan, kemungkaran, bukan. Kalau orang Islam bersatu padu dalam kebaikan, orang munafik nggak senang. Ya, maka orang-orang munafik di Madinah ketika itu nggak senang. Sehingga mereka punya strategi, yaitu dengan bikin masjid baru. Ya, jadi bukan menyuarakan, udah nggak usah sholat, sholat di rumah aja, enggak. Ini strategi terlalu ecek-ecek, kaleng-kaleng. Ya, nggak ada yang mau dengar kalau seperti itu. Nah, mereka pinter. Mereka bikin strategi dengan cara membuat masjid baru. Supaya apa? Supaya kaum muslimin terpecah. Ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sana. Ada yang sholat di Masjid Quba, ada yang sholat di Masjid Dirar. Makanya tadi kata Allah, wa tafriqan bainan nas, untuk memecah belah orang-orang. Kalau kaum muslimin sudah terpecah belah, ya maka nanti apa namanya semakin melemah. Ya, kaum muslimin semakin melemah, mereka tidak kuat akidahnya, ya mereka tidak kuat manhajnya, mereka tidak kuat fisiknya, kalau semakin terpecah belah. Ya, maka Allah turunkan ayat ini. Ya. Allah Ta'ala katakan, La takum fihi abada. Gak boleh sholat di sana. Gak boleh sholat di Masjid Dirar. Allah turunkan ayat ini melalui lisan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang mukmin ketika itu mendengar dan tidak sholat di Masjid Dirar. Dan alhamdulillah Masjid Dirar sekarang sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Nah, kemudian Korelasinya di mana? Ini kan babnya tentang tidak boleh menyembelih di tempat yang di sana dipersembahkan sesajen. Di dalam kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid, kitab yang lain, walaupun nanti juga dijelaskan di ini kitab Al-Qaulus Sadid, namun secara global ya. Di kitab Al-Jadid disebutkan korelasinya. دلت الآية أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh melakukan ketaatan, melakukan ibadah di tempat yang biasanya orang bermaksiat kepada Allah di sana. Melakukan ibadah, ketaatan, tapi di tempat yang biasanya ini maksiat, tempat maksiat. Di antara contohnya adalah menyembelih di tempat yang biasanya di sana dipersembahkan sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini korelasinya. Jadi ayat ini dalalahnya untuk penunjukan maknanya umum. Bahwasanya tidak boleh orang itu melakukan ibadah, melakukan ketaatan tapi di tempat yang di sana identik dengan maksiat. Tempat yang banyak maksiatnya, identik dengan maksiat. Kalau orang lihat tempat ini, oh ini maksiat. Jadi, kata-kata identik ini penting ya. Bisa katakan tadi di tempat yang identik dengan maksiat. Karena maksiat itu di mana-mana ada. Jadi, kita keluar di jalan raya, di mana-mana ada maksiat. Di pasar, maksiat. Tapi ini tempat yang identik. Melakukan ibadah atau ketaatan di tempat yang identik dengan maksiat. Kalau orang lihat, oh ini tempat maksiat. Nah, nggak boleh melakukan hal tersebut. Walaupun yang dilakukan adalah ketaatan. Dan salah satu bentuknya adalah menyembelih kepada Allah, berkurban untuk Allah, ikhlas kepada Allah, namun di tempat yang biasanya dipersembahkan sesajen atau tumbal untuk selain Allah. Ya, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, ia mengatakan, nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibunatan. Ada seorang laki-laki yang dia bernadar untuk menyembelih unta di satu tempat yang namanya bunah. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu?" Apakah di tempat tersebut dahulu atau apakah di tempat tersebut ada wathan, ada berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Qalu la. Kata Nabi, kata orang yang bernadar tersebut, tidak ada ya Rasulullah. Tempatnya bersih, tidak ada berhala. Qala, apakah tempat tersebut biasa diadakan perayaan-perayaan orang jahiliyah? Qalu la. Jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Aufi binadzarika." Kalau begitu, maka penuhilah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadharin min fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh menunaikan nadar kalau nadar itu maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku bunu adam. Dan juga tidak boleh ditunaikan nazar tersebut kalau memang tidak dimampu oleh manusia. Rawahu Abu Dawud wa Bukhari Muslim. Syarat dari Bukhari Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi sebagaimana kata Syekh Ibnu Abdul Wahhab. dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Hadisnya sahih. Maka di sini jelas. Nabi ketika mendengar ada orang yang ingin menyembelih di suatu tempat, ingin menyembelih dalam rangka nadar, dan menyembelihnya ditentukan tempatnya, di tempat A. Maka Nabi tanya dua hal. Apakah di sana ada berhala dari orang-orang jahiliyah yang dahulu mereka mempersembahkan tumbal sajen kepada berhala tersebut di sana? Jawabannya tidak ada. Kemudian yang perkara yang kedua, Nabi tanyakan apakah tempat tersebut biasa digunakan untuk perayaan-perayaan hari raya, hari raya jahiliyah? Kata Nabi, kata orang tadi, tidak. Tidak, Rasulullah. Kan dua ini. Ya, Rasulullah melakukan screening. Ini di screening dulu sebelum dia dibolehkan untuk menyembelih. Yang pertama ditanya apakah itu tempat penyembelihan kepada berhala? Apakah tempat tersebut biasa digunakan untuk perayaan-perayaan jahiliyah? Kalau dua ini jawabannya tidak, maka silakan. Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau katakan ma ahsana itsba'a hadhihi al-bab itsba'a hadha al-babi bil bab allati qablaha bil bab allati qablahu. Kata beliau, betapa bagus sekali ketika penulis menyertakan bab ini setelah bab sebelumnya, bab tentang menyembelih. Setelah bab tentang menyembelih dibahas masalah bab ini, bab menyembelih kepada Allah di tempat persembahan sesajen, karena ini korelasinya sangat erat. Jadi ini metode yang bagus, kata Syekh As'adi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menerapkan metode yang bagus. Beliau mendekatkan dua bab yang korelasinya kuat. Alladzi qablahu minal maqasidi wa hadza minal wasail. Yang dibahas di bab sebelumnya tentang bahwasanya kesyirikan yang menjadi maqasid, yang menjadi tujuan utama, yang menyembelih kepada selain Allah, ini syirikan jelas, bahkan syirik akbar. Sedangkan yang disebut di sini wasail, sarana kepada kesyirikan, sarana kepada syirik akbar. Artinya kalau orang menyembelih di tempat persembahan sesajen, walaupun menyembelihnya kepada Allah, ini bisa menjadi sarana, lama-lama dia akan menyembelih kepada selain Allah, menjadi sarana. Maka kalau kita terapkan kaidah yang sudah kita sebutkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya semua sarana kepada syirik akbar, maka itu adalah syirik asghar. Semua sarana kepada syirik akbar itu adalah syirik asghar. Syirik akbar itu patokannya semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya, peribadahan kepada selain Allah. Kalau ini peribadahannya kepada Allah, dia nyembelihnya untuk Allah. Tapi menjadi sarana lama-lama atau menjadi peribadahan kepada selain Allah. Maka ini syirik asghar. Laka min babi syirkil akbar wa hadza min wasail syirkil qaribah. Kalau di bab sebelumnya itu syirik akbar, sedangkan kalau di bab ini wasilah, sarana-sarana menuju kepada syirik. Fa innal makana alladhi yadhbahu fihi al-musyrikun yadhbahu fihi al-musyrikuna li alihatihim taqarruban ilaiha wa syirkan billahi. Qad sara mash'aran min masyair syirki. Karena tempat yang biasanya dilakukan penyembelihan oleh orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka, dalam rangka taqarrub, dalam rangka ibadah kepada sesembahannya, dan dalam rangka berbuat syirik kepada Allah, maka ini menjadi syiar. Menjadi syiarnya orang-orang musyrikun. Faidah dzabaha fihi al-muslimu dzabihatan walau qasadaha lillahi maka tashabbaha bil musyrikina. Maka kalau ada seorang muslim menyembelih sembelihan walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Wa syarakahum fi masy'arihim. dan orang Muslim tadi telah ikut-ikutan, telah ikut serta dengan orang-orang musyrikin dalam syiarnya, ikut menyiarkan syiar-syiarnya kesyirikan, menyebarkan, ikut menghidupkan syiar-syiar kemusyrikan. Wal muwafaqatu adh-dhahiratu tad'u ila al muwafaqatil batinati wal mailu ilaihim wal maili ilaihim. Dan adanya kesesuaian, adanya keserupaan secara lahiriah akan mengajak kepada keserupaan, kecocokan dalam batin, dalam hati. Dan akan membawa kepada kecenderungan hati kepada mereka. Menyembelih di tempat persembahan sesajen. Menyembelihnya untuk Allah. Tapi secara lahiriah, secara sekilas, secara zahir, dia melakukan perbuatan yang mirip dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik ketika nyembelih kepada berhala di sana, kan yang mereka tunjukkan apa? Yang mereka tunjukkan, mereka memotong hewan, kemudian di depannya ada berhala. Atau di sekitarnya ada berhala. Nah, ini orang muslim menyembelih untuk Allah. Tapi di tempat itu, yang dilihat oleh orang, muwafaqah. Nah, maka, adanya keserupaan, adanya kecocokan dalam lahiriah ini akan membawa kepada kecocokan kepada perkara batiniah, hati. Yang tadinya niatnya untuk Allah, lama-lama akan niatnya berubah menjadi untuk selain Allah. Dan lama-lama akan menjadi permisif, ya, menjadi setuju dengan perbuatan orang-orang musyrikin. Karena sama, lihat nih, kemarin saya nyembelih di sini, ini orang musyrikin juga nyembelih di sini, ah, sama kita satu geng gitu ya, kita punya kesamaan, ini nggak apa-apa lah gitu. Ini kalau punya kesamaan kan begitu ya, orang itu punya kesamaan lama-lama kan akan senang ya, orang punya mobil sama ya, bikin klub ya. Punya mobil Corolla jadul, ada klub Corolla jadul, punya mobil apa lagi, mobil mobil apa, Mazda jadul, nanti ada klub Mazda jadul, ada Harley Davidson, ada bikin klub Harley Davidson. Ya, kalau punya kesamaan nanti jadi dekat itu, geng-gengan. Nah, ini punya kesamaan, sama-sama suka nyembelih di situ. Nah, nanti bikin paguyuban. Paguyuban orang-orang yang suka nyembelih di tempat keramat. Nah, repot jadinya, lama-lama akan seneng, lama-lama akan cocok. Waliyadzubillah. Nah, ini bahayanya. Makanya dalam Islam dilarang tasyabbuh. Ya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa yang menyerupai satu kaum, maka akan menjadi bagian dari mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, kenapa kok dilarang tasyabbuh? Karena dikhawatirkan akan terjadi keserupaan, terjadi kesamaan, kecocokan dalam masalah batin, dalam masalah hati. Kalau kita terjadi kecocokan dengan orang-orang musyrikin dalam masalah lahiriah, lama-lama cocok dalam masalah batin, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Yang menjermuskan orangnya kepada kekufuran. Wallahualam. Wa min hadha sabab naha syari'u an musyabahatil kuffar min syi'arihim wa a'yadihim wa hay'atihim wa libasihim. Wajami'i ma yakhtassu bihim. Oleh karena itulah, oleh karena sebab itulah syariat melarang tasyabbuh kepada orang kufar, dilarang tasyabbuh kepada syiar mereka, hari raya mereka, hayat. Hayat itu tata cara mereka, ya, penampilan mereka, pakaian mereka, dan semua yang menjadi kekhususan mereka. Ya. Perkataan wa jami'i ma yahtassu bihi ini perlu digarisbawahi. Ya, kalau di bahasa Arab itu di garis atas ya, kalau bahasa Indonesia itu garis bawah. Kalau yang biasa nulis Arab di garis atas. Perlu di bold ini, pakai stabilo boleh. Bahwasanya tasyabbuh itu patokannya ma yahtassu bihim, perkara yang khusus identik dengan orang-orang kafir. Kalau yang tidak identik enggak masalah. Ya, kita pakai handphone buatan orang kafir, ya, yang handphonenya apa Xiaomi, yang handphonenya iPhone, yang handphonenya Samsung, ya itu kan produk-produk non-Muslim. Namun, apakah kita pakai handphone ini identik? Aktivitas menggunakan handphone ini identik ketika melihat orang yang pakai handphone terpikir langsung dalam benak kita orang kafir. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ya, orang yang pakai handphone itu global. Semua orang pakai handphone. Mau kafir, mau tidak pakai handphone. Maka ini bukan perkara yang identik dengan orang kafir. Lagi misalnya juga menggunakan internet. Ini juga bukan perkara identik orang kafir. Kemudian juga menggunakan celana panjang, ini nggak identik. Menggunakan kemeja, nggak identik dengan orang kafir, tidak. Maka ini kalau kita memakainya, ini bukan tasyabuh, beda ya. Jadi bedakan antara tasyabuh bil kufar dengan menggunakan produk kufar, beda ini masalahnya. Tasyabuh dengan orang kafir dengan pakai produk orang kafir, ini beda, beda bab. Kalau pakai produk orang kafir, Rasulullah pun pakai. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min yahudiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan bajunya, baju besinya kepada orang Yahudi. Ya, Rasulullah berjual beli dengan orang kafir. Bahkan Rasulullah pakai produk orang kafir, beli makanan bukan produk orang kafir. Orang Yahudi lagi. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka beda antara tasyabuh dengan pakai produk orang kafir, beda. Kalau pakai produk orang kafir, Rasulullah pun pakai. Yang terlarang adalah menyerupai hal-hal yang identik dengan orang kafir. Contohnya seperti tadi, syiar. Hal-hal yang menjadi syiar orang kafir seperti Halloween, ya, Thanksgiving. Walaupun orang-orang mengklaim ini gak ada hubungan dengan agama, tapi ini syiar. Kalau ada perayaan Thanksgiving, maka kita identik, oh ini berarti bukan orang Islam nih, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia, ya, bukan orang Pakistan, bukan orang Mesir, ini orang Barat. Halloween, Valentine, ini kan identik dengan orang kafir. Ya. Atau hari raya mereka, hari Natal, hari Paskah, macam-macam. Ini hari raya mereka, nggak boleh kita ikut serta atau menyerupai. Dan juga hayat, penampilan-penampilan mereka. Penampilan-penampilan yang kalau kita melihat cara penampilan seperti itu, kita langsung identikkan dengan orang kafir. Yang muncul dalam benak kita orang kafir. Maka ini nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Misalnya apa? Misalnya pakaian-pakaian khas. Pakaian-pakaian khas orang kafir seperti baju-baju Jepang, gitu ya. Baju Korea. Kalau kita lihat orang pakai baju Jepang, identiknya orang Jepang. Orang Jepang, orang Muslim, atau orang kafir? Tentu kebanyakan orang kafir. Maka ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita berpenampilan seperti itu. Apalagi kalau pakaian-pakaiannya bertentangan dengan adab-adab pakaian seorang Muslim. Ya. Jadi sekali lagi, jami'i ma yahtassu bihim. Tasyabuh itu dalam perkara yang menjadi ciri khas atau identik dengan orang kafir. Ibadah lil muslimin anil muwafaqati lahum fi dhahiri allati hiya wasilatun qaribatun lil maili war rukun ilaihim. Untuk menjauhkan orang-orang Islam dari kesesuaian, kecocokan dalam lahiriah yang nanti akan menjadi sarana yang membuat mereka punya kecenderungan kepada mereka, pada orang-orang kafir. Hatta innahu naha 'anil salatin nafilati fi awqatin nahi. Bahkan sampai-sampai Islam melarang salat sunnah. Salat sunnah saja dilarang dalam Islam kalau itu dikerjakan di waktu yang terlarang. Waktu terlarang salat. Allati yasjudul musyrikuna fiha lighairillah. Yang waktu-waktu tersebut digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk bersujud kepada selain Allah. Itu waktu ketika syuruq, ya. Waktu ketika syuruq, ketika setelah subuh, waktu subuh selesai, kemudian matahari terbit, syuruq, maka itulah waktu di mana para penyembah matahari bersujud kepada matahari zaman dahulu. Dan juga ketika matahari tenggelam, ketika waktu asar selesai sampai waktu maghrib, itu waktu Para penyembah matahari menyembah matahari, bersujud kepada matahari. Maka dilarang ya. Setelah syuruq dilarang untuk sholat. Ya, setelah habis waktu asar dilarang untuk sholat, walaupun sholatnya sholat sunnah. Jadi ada sebagian kaum muslimin salah kaprah ya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa yang duduk di tempatnya setelah subuh berzikir kepada Allah, kemudian sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan hadis-hadis yang semisalnya. Nah, ini bukan berarti sholat di waktu syuruq, ketika matahari baru terbit, justru ini waktu terlarang sholat, nggak boleh. Nah, waktu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, sholat 2 rakaat, ini ketika sudah masuk waktu duha. Jadi sholat isyraq atau sholat syuruq itu adalah sholat duha di awal waktu. Yang kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu sekitar 15 menit setelah syuruq. Jadi bukan ketika syuruq sholat, ini keliru ini. Ini menyerupai orang-orang penyembah matahari, nggak boleh. Namun ketika matahari terbit, tunggu 15 menit atau 20 menit, baru ketika itu sholat 2 rakaat. Itulah sholat isyraq, sholat duha di awal waktu. Nah, sampai-sampai ibadah saja dilarang kalau itu bisa menyerupai orang-orang musyrikun. Khaufan minat tasyabuhi al-mahdzur, dalam rangka karena dikhawatirkan melakukan tasyabuh yang dilarang dalam Islam. Kita lihat beberapa masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Fihi masail. Aula tafsiru qawlihi la taqum fihi abadan. Yang pertama, dalam bab ini ada penjelasan tentang firman Allah Ta'ala la taqum fihi abadan. Tidak boleh salat di masjid dirab selama-lamanya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal. Tania yang kedua, annal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi. Kadzalika ta'ah. Bahwasanya maksiat itu bisa mempengaruhi bumi. Kadzalika ta'ah. Sebagaimana juga ketaatan. Dan ini ditunjukkan oleh banyak sekali dalil, diantaranya Allah Ta'ala firman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi musibah, tidaklah terjadi musibah di bumi kecuali itu karena perbuatan tangan kalian. Ini karena maksiat. Ini perbuatan tangan di sini kalau kita lihat di kitab tafsir artinya karena maksiat. Sebagian ulama menafsirkan karena kesyirikan ya. Jadi perbuatan tangan di sini bukan artinya buang sampah gitu ya. Kemudian menangkap ikan dengan ukat harimau ya. Kemudian menebang pohon bakau, bukan hanya itu. Justru yang paling penting, yang paling fatal itu maksiat. Maksiat menyebabkan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dalam ayat yang lain, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia ini kesyirikan, maksiat ya, bukan buang sampah sembarangan ya. Belanja di minimarket pakai plastik, enggak bawa tas belanja. Ini bukan masalah itu ya. Dan para ulama itu bicara tentang ma'aliyal umur. Perkara-perkara penting, perkara yang tingkat urgensinya tinggi, ma'ali tinggi. Tidak bicara tentang safa sifil umur. Safa sifil umur, perkara yang rendahan-rendahan. Ini enggak terlalu urgen banget lah ya. Maka ulama ya jarang bahas masalah ke minimarket bawa shopping bag sendiri ya, kemudian go green, hemat listrik ya, jarang dibahas walaupun mereka juga peduli ya. Tapi ini perkara nggak terlalu urgen banget gitu. Yang urgen ini masalah kesyirikan, maksiat ya. Nah, jadi kerusakan di muka bumi akibat karena maksiat. Demikian juga ketaatan punya apa namanya pengaruh kepada kemakmuran manusia di bumi, kepada keadaan di bumi. Ya. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyinah. Di antara kaidah Ahlussunnah adalah mengembalikan masalah-masalah yang muskilah, yang dibingungkan, masalah yang diragukan bagaimana hukumnya, kepada yang bayyinah, kepada yang sudah jelas. Liyazulal iskal. Ya, untuk menghilangkan kebingungan, untuk menghilangkan keraguan. Ini kalau misalnya ditanya gimana hukum orang yang nyembelih, nyembelihnya untuk Allah, niatnya untuk Allah, dia bertauhid. Tapi menyembelihnya di tempat persembahan berhala, persembahan sajen untuk berhala. Maka mungkin sebagian orang bingung, gimana ya? Di satu sisi ini kan ya mirip seperti orang musyrikin, nanti dikira nyembah berhala, dikira mempersembahkan tumbal, tapi kan ini nyembelihnya untuk Allah. Ini masalah iskal, masalah muskilah. Maka yang benar dalam masalah ini, sikap yang benar adalah kita kembalikan kepada yang sudah jelas-jelas saja. Sekarang kalau nyembelihnya tempat lain, seperti misalnya di halaman masjid gitu atau di lapangan bola, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Ya, nyembelih di lapangan bola nggak ada masalah. Nyembelih di halaman masjid nggak ada masalah. Nah, maka ini aja yang sudah jelas, nggak ada masalah. Yang bayi, nah. Ya, jangan nyari yang ada masalah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bingung, ini ada ikhwan bingung. Katanya isbal itu ada ulama yang mengharamkan. Isbal itu memanjangkan celana atau pakaian di bawah mata kaki. Ada ulama yang mengharamkan. Tapi ada ulama katanya membolehkan. Gimana nih yang benar gimana? Bingung. Maka itu sudah ambil saja yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas nggak masalah. Sekarang kalau celananya di atas mata kaki, ada yang mempermasalahkan nggak? Maksudnya ulama ya. Ada nggak ulama yang mempermasalahkan? Tidak ada. Ulama empat mazhab sepakat kalau celana atau pakaian di atas mata kaki itu afdol. Itu yang paling utama. Sepakat, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu yang di bawah mata kaki. Yang ada polemik, yang ada khilaf di sana. Ya sudah, kalau bingung, ambil saja yang aman-aman saja seperti itu. Ini sikap seorang Ahlussunnah. Jadi bukan malah seperti sikap kebanyakan orang ya. Selama itu masih diposisikan, berarti boleh. Ini kaidah dari mana? Ini kaidah ngawur. Ya, sebagian orang punya kaidah, selama itu masih dikhilafkan, masih diposisikan, oh berarti hukumnya nggak apa-apa, kerjakan saja. Ini kaidah dari mana seperti ini? Ya, nggak ada kaidah seperti ini dalam akidah Ahlussunnah. Ya, kemudian ar-rabi'ah yang keempat, istifsalul mufti idha ihtaja ila dzalika. Bolehnya seorang mufti istifsal. Istifsal itu meminta rincian pertanyaan kalau memang dibutuhkan. Ya, seperti di sini ada seorang nanya, Rasulullah boleh nggak orang nyembelih di tempat A? Maka Rasulullah istifsal, tanya dulu. Tempatnya pernah digunakan untuk mempersembahkan sajen enggak? Oh, enggak. Soalnya nanya lagi, tempatnya pernah digunakan untuk hari raya orang jahiliyah enggak? Ini istifsal, ya, meminta rincian. Dan ini boleh kalau dibutuhkan. Bahkan ini yang bagus kalau memang dibutuhkan. Misalnya kalau ada seorang akhwat, seorang istri curhat gitu ya. Curhat kepada ustaz. Curhat dong Ustaz gitu ya. Ustaz, suami saya gini. Suami saya itu pemarah. Suami saya itu jarang pulang. Suami saya itu enggak mau nyentuh saya, macam-macam curhat. Ya, maka terkadang Ustaz perlu istifsal. Ya, saya mau tahu dulu. Anda selama ini sama suami Anda gimana? Ya. Jangan-jangan Anda juga jarang di rumah, jarang masak. Selama ini ada masalah apa? Latar belakangnya apa? Kira-kira yang bikin dia marah apa? Istifsal. Ketika istifsal nanti baru diketahui, oh ini masalahnya. Oh ternyata istrinya juga kerja, jarang pulang ya. Soalnya ketika suaminya di rumah istrinya nggak ada. Istrinya jarang masakin. Istrinya jarang merayu. Ya gimana suaminya nggak marah-marah terus? Nah, ketahuan di mana sumbernya. Seperti itu. Kemudian al-khamisah yang kelima, anna takhsisul buq'ati bin nadari la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Mengkhususkan suatu tempat untuk bernadar ini enggak apa-apa. Selama tidak ada perkara yang terlarang di sana. Seperti laki-laki tadi, ya Rasulullah, saya ingin menyembelih di tempat yang namanya al-bawanah, ya. Jadi kalau di sini al-bunah, kalau di kitab saya bawanah, tempat namanya bawanah. Boleh nggak Rasulullah menyembelih di sana? Ini kan berarti dia mengkhususkan tempat. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah screening dulu, ini ada nggak perkara-perkara yang dilarang? Ya kan nggak ada, maka silakan. Dikatakan aufi nadhar, silakan engkau penuhi nadhar. Kemudian al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Dilarang melakukan penyembelihan kepada Allah di tempat yang ada berhala, ada penyembahan-penyembahan orang-orang jahiliyah, walaupun itu sudah tidak ada sekarang. Namun tempat ini dahulu pernah dijadikan tempat untuk mempersembahkan tumbal atau sajen. Walaupun sekarang sudah tidak dipakai. Ba'da zawalih, sudah tidak dipakai lagi. Tetap tidak diperbolehkan. Kemudian, as-sabi'ah yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Terlarang melakukan penyembelihan di tempat yang biasa ada hari raya, perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah, walaupun sudah tidak ada. Anahu la yajuzu al-wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah. Tidak boleh menunaikan nazar di tempat tersebut. Li'annahu nadharu ma'siyatin. Karena itu adalah nazar ma'siyat. Ya, masalah nazar nanti kita akan lebih jelaskan di bab selanjutnya. Al-hadru min musyabahatil musyrikina fi ayadihim walau lam yaqsidhu. Terlarangnya menyerupai orang-orang musyrikin dalam hari raya mereka walaupun tidak, ya, perhatikan ya, beliau katakan walau lam yaqsidhu, walaupun tidak berniat untuk tasyabbuh. Ini kadang-kadang orang kalau kita larang, jangan, jangan lakukan itu menyerupai orang musyrikin, itu tasyabbuh kepada orang kafir. Karena mereka bilang, oh saya enggak berniat kok, saya enggak berniat. Ini ada orang merayakan perayaan tahun baru Masehi. Yang jelas namanya juga perayaan tahun baru Masehi, berarti kan ini bukan bukan tahun barunya orang Islam. Masehi berarti Masehiyun, orang-orang Nasrani. Ketika kita larang bilang, oh saya enggak berniat tasyabbuh kok, saya cuman ya having fun aja. Merayakan tahun baru untuk having fun aja, saya enggak niat tasyabbuh. Kemudian ada orang yang ikut ibadah orang Nasrani Natalan. Ketika kita larang, mereka datang ke gereja, menghadiri macam-macam. Oh, mereka katakan, oh saya niatnya bukan ibadah kok, saya cuma menghadiri, saya cuma toleransi, ya saya cuma ya partisipasi. Saya niatnya nggak ibadah, kan innamal a'malu binniat. Nah, alasan mereka. Maka kita katakan, walaupun tidak berniat demikian, tetap tidak boleh. Atau contoh yang paling banyak itu ulang tahun, ya. Merayakan perayaan ulang tahun atau dengan bahasa-bahasa milad, ya. Milad, saya ikut milad atau haul atau semisalnya. Kemudian alasannya, oh saya nggak niat ulang tahun kok, saya nggak niat tasyabuh, saya cuma niatnya mendatangi undangan teman. Nah, oh niatnya itu, mendatangi undangan teman. Oh saya niatnya syukuran. Syukuran. Mensyukuri pertambahan usia. Niat-niat yang lain. Saya enggak niat tasyabuh. Maka tetap saja kita katakan, walaupun niatnya tidak berniat tasyabuh, tetap saja tidak boleh. Dan ini dijelaskan di kitab yang lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau katakan, maha salabihi atasyabbuhu la yishtaratu fihi niyatul tasyabbuhi. Perbuatan yang merupakan tasyabbuh itu dianggap tasyabbuh dan tidak disyaratkan ada niat untuk tasyabbuh. Idzan atasyabbuhu tahsulu suratuhu walau bila qasdin. Karena tasyabbuh itu sudah dibentuknya. Tasyabbuh itu bentuknya sudah terjadi walaupun tidak diniatkan. Fa idza hasalat as-suratu tasyabbuh kanat mamnu'an. Ketika bentuknya sudah terjadi maka perbuatan tersebut dilarang. Kemudian dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, Syekh Utsaimin juga jelaskan, li'anna al-hukma ulliqa 'ala mujarradi suratihi. Karena larangan tasyabbuh itu dikaitkan dengan surah, bentuknya, lahiriahnya. Terjadi atau tidaknya gitu. Terjadi keserupaannya atau tidak. Ya, orang ulang tahun, orang mengadakan atau ikut serta dalam pesta ulang tahun. Nah, ketika dia datang ke sana, ketika dia ikut di sana kan secara bentuknya sudah seperti orang peserta ulang tahun. Secara bentuknya sudah terbentuk, sudah nampak, sudah terjadi. Ya, maka ketika sudah terjadi bentuknya itu, sudah terjadi secara lahiriah, maka sudah terlarang itu, walaupun niatnya apapun, ya, apapun niatnya. Fahadhal amalu la yuhtaju ila niyatin, li'annahu mu'allakun bimujarradil fi'l. Maka perbuatan seperti ini tidak perlu dicek niatnya. Karena terlarangnya ini dikaitkan dengan sekedar perbuatannya. Jadi, sekali lagi, semua perbuatan yang dilarang karena tasyabbuh itu tidak mengecek niat. Tidak mengecek niat. Maka hadis innamal a'malu binniyat ini tidak berlaku secara mutlak. Tidak berlaku secara mutlak. Buktinya Nabi di sini melarang orang yang ingin menyembeli kepada Allah, menyembelinya untuk Allah, tapi di tempat yang salah. Andaikan innamal a'malu binniyat itu berlaku secara mutlak, harusnya Rasulullah bolehkan. Yang penting kan ikhlas. Yang penting kan sembelihnya untuk Allah. Tapi ternyata Rasulullah larang. Nggak boleh. Maka hadis innamal a'malu binniyat ini ada beberapa rincian ya, dalam menerapkannya. Perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, nggak bisa pakai innamal a'malu binniyat. Nggak bisa. Walaupun niatnya baik, niatnya benar, tapi caranya keliru, ibadahnya bid'ah tetap keliru. Ya, jadi sekali lagi semua perbuatan dilarang dalam yang dilarang karena tasyabbuh itu tidak memandang niat. Selama sudah terjadi keserupaan, maka itulah yang terlarang. Karena yang dikhawatirkan itu keserupaannya bukan niatnya. Ketika terjadi keserupaan secara lahiriah nanti akan membawa kepada keserupaan batininya. Ya, maka dari sini kita lebih bawa kepada kasus yang lebih ekstrem lagi, yaitu para penggemar, ya, para fans dari selebritis-selebritis, artis-artis yang keserupaannya itu bukan hanya lahiriah, tapi lahir dan batin. Ini lebih parah lagi. Dia ngikuti idolanya, ngikuti artisnya itu bukan hanya lahiriah, tapi lahir dan batin. Dia pengen pengen seperti dia. Pengen mengikuti jalan hidup dia lahir dan batin. Ini lebih parah lagi. Kalau secara lahirnya saja berbahaya, ya, tidak diperbolehkan, apalagi kalau lahir dan batin. Ya, kemudian al-ashirah, masalah yang ke-10, la nadhra fi maksiatin, tidak boleh nadhar dalam maksiat. Nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya. Al-hadiyah asyarah, la nadhra li ibni adama fi ma la yamliku. Tidak boleh bernazar dalam perkara yang tidak bisa dimiliki, yang tidak dimampui. Ini bentuknya banyak disebut oleh para ulama, misalnya dalam masalah wasiat, dalam bab wasiat. Seperti misalnya ada orang yang mau meninggal, orang yang sakit gitu ya. Kemudian dia berwasiat. Kalau saya meninggal nanti, misalnya ini misal ya, tanah tetangga saya tolong diwakafkan. Tanah tetangga saya tolong wakafkan. Maka tanah tetangga ini bukan milik kita. Ini la yamliku, nggak bisa gitu. Nggak bisa, nggak kita miliki, maka wasiatnya nggak berlaku. Ya, wasiatnya nggak berlaku. Karena ini perkara yang la yumlaku atau la yamliku, tidak dimiliki. Maka wasiat seperti ini nggak wajib ditunaikan, bahkan nggak boleh. Demikian juga nazar. Kalau ada orang bernazar misalnya, kalau saya lulus CPNS, maka saya akan jual tanah tetangga saya. Ya. Ini nazar aneh ya. Tanah tetangga saya ya bukan milik saya. Maka nazar seperti ini nggak boleh ditunaikan. Nggak wajib dan nggak boleh ditunaikan. Karena la yamliku. Demikian juga bentuk yang kedua adalah bernazar dengan sesuatu yang tidak dimampui. Seperti misalnya orang bernazar, kalau saya lulus CPNS, maka saya akan apa ya? Saya akan ambilkan bulan untukmu, ya, wahai kekasihku. Wah, ini gombal mukio ya. Kalau saya lulus CPNS, tak ambilkan bulan karena jenengan. Dek. Nah, ini nazarnya nggak mungkin bisa dilakukan. Gimana cara ngambil bulan? Nggak bisa. Ini nazar yang nggak boleh dilakukan, nggak mungkin dilakukan dan wajib. Terus gimana? Apakah ada kafarah? Jawabannya ada. Ya, ada kafarah. Kafarahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 89. Ya, kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Di surat Al-Maidah ayat 89 itu bicara tentang kafarah sumpah, artinya orang yang sudah bersumpah tapi dia tidak melakukannya, maka dia bayar kafarah. Demikian juga nazar. Ketika orang bernazar dan dia tidak boleh atau tidak bisa melakukannya, maka dia bayar kafarah nazar. Allah Ta'ala katakan, فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ. Kafarah, engkau memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa engkau berikan kepada keluarga kalian. Al-kiswatuhum, atau kalau tidak bisa, maka memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Al-tahriru rakabatin, atau membebaskan satu orang budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, yang gak bisa melakukan itu semua, maka puasa 3 hari berturut-turut. Atau puasa 3 hari ya, ada khilaf apakah betul atau tidak puasa 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Inilah kafarah sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Surat Al-Maidah ayat 89. Nah, ini juga kafarah nazar. Kalau orang bernazar kemudian dia tidak melakukan, maka dia wajib membayar kafarah dengan melakukan salah satu dari 4 hal tadi. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, atau bebaskan budak, atau puasa 3 hari. Ya, kemudian bab selanjutnya ringkas. Minasyirki an-nadharu li ghairillah. Bernadhar kepada selain Allah ini termasuk syirikan. Bernadhar kepada selain Allah. Nadhar itu definisinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepada diri sendiri. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepada diri sendiri. Seperti mengatakan, kalau saya lulus CPNS, maka saya akan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis tidak wajib, tapi diwajibkan kalau dia lulus CPNS. Maka ini masuk nadar. Nah, bernadar ini merupakan ibadah. Ya. Maka nggak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok ada orang bernadar kepada selain Allah? Seperti orang bernadar di kuburan, bah, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan bawa sajen untuk jenengan. Ini bicara kepada kuburan, bicara kepada penghuni kubur. Kalau saya dapat pekerjaan, saya akan bawa sajen. Kalau saya, apalagi, lulus PTN, saya masuk UGM, Nanti tak bawakan sajen ayam ingkung super. Nah, ini juga nadar kepada selain Allah atau kepada pohon keramat misalnya. Ya, wahai penunggu pohon keramat, kalau saya kaya, kalau proyek saya tembus tendernya, maka saya akan bawakan sajen. Nah, ini nadar kepada selain Allah. Kenapa ada orang yang menadar seperti ini? Karena mereka menyangka dengan bernadar ini akan mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat. Dan ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Inna nadhara la yuruddu syai'an, walakin yistakhraju min al-bakhili. Hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya nadar itu tidak mempengaruhi apa-apa nadar. Kata Nabi, la yuruddu syai'an, tidak ngaruh. Kata orang Betawi, gak ngaruh, gak ngepek. Gak ngaruh. Bahkan nadar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Mau puasa aja harus dulu CPNS dulu. Ini pelit sekali. Ya, mau puas Senin Kamis saja harus dapat kerjaan dulu. Ini orang pelit. Maka nadar itu gak ngaruh. Kadang orang bernadar karena beranggapan nadar ini bisa mempercepat datangnya maslahat. Mau ujian apa namanya, ujian tulis berbasis komputer UTBK, ya. Masuk perguruan tinggi negeri, maka dia nazar, kalau saya lulus UTBK nanti saya puasa Senin Kamis. Dia mengatakan seperti ini karena beranggapan dengan nazarnya dia ini Allah akan mempercepat dia, akan memudahkan dia UTBK. Kata Nabi, enggak seperti itu. Nadar enggak ngaruh apa-apa. La yaradu syai'an, enggak ngaruh. Mau kamu nadar, mau enggak nadar, ya maka Allah sudah tetapkan takdir kamu. Tidak mengaruh apa-apa. Lebih bagus doa. Ya, karena ada hadis yang mengatakan doa itu bisa mengubah takdir. Kemudian ada penjelasannya. Ya. Tapi ala kulli hal nadar ini tidak mengubah apa-apa. Ya, di sini penulis membawakan beberapa dalil. Yang pertama, qala Allah taala, Allah taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa menunaikan nadar mereka dan mereka takut kepada hari di mana keburukan-keburukan mereka akan diperlihatkan. Surat Al-Insan ayat ketiga. Maka ayat ini menunjukkan nazar adalah ibadah. Karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Kalau nazar itu ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kemudian Allah Ta'ala firman, وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Semua infak, semua sedekah yang engkau keluarkan dan semua nazar yang engkau nazarkan, maka Allah mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 270. Sama ayat ini juga memuji orang yang menunaikan nazar. Maka nazar ini adalah ibadah. Karena definisi ibadah, ingat ya, definisi ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batin. Ibadah adalah semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah puji. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang lahiriah maupun batin. Namanya ibadah. Di sini Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar ibadah. Kalau nazar ibadah, maka enggak boleh nazar kepada selain Allah. Wa fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih, itu dalam sahih Bukhari, Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nazar untuk taat kepada Allah, maka kerjakanlah. Wa man nadhara ayya'sillah fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan lakukan. Di hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka semua ini menunjukkan nazar adalah ibadah. Dan ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Jadi sesuai dengan judul bab minasyirki an-nadharu li ghairillah. Nazar kepada selain Allah adalah adalah kesyirikan. Kemudian nazar kalau belum dilakukan maka jangan. Nah, tadi kata Nabi, innama yastakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari mulutnya orang yang pelit. Maka kata para ulama, nazar hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, maka kata Nabi, man nazara ayuti Allah falyuti'hu. Kalau nazarnya itu ketaatan kepada Allah, maka wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Allah juga sebutkan di ayat, yufuna bin nazri, orang yang beriman itu menunaikan nazar. Ya, kalau sudah diucapkan, maka wajib dilakukan. Makanya contoh ada dalam syariat kita, perkara yang kalau belum dilakukan, hukumnya terlarang, makruh, nggak boleh. Tapi kalau sudah dilakukan, ya, kalau sudah terjadi, maka hukumnya beda lagi. Ya. Nah, ini maka menjawab seperti orang-orang yang membahas tentang pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin itu, ada orang zalim belum jadi pemimpin, maka kita cegah, jangan sampai dia jadi pemimpin. Orang zalim jangan sampai jadi pemimpin. Kita cegah dengan cara-cara yang syar'i, cara yang benar. Kita usaha jangan sampai dia jadi pemimpin. Kita jadikan pemimpin orang yang tidak zalim, yang lebih mending, atau orang yang soleh dari dia. Tapi andaikan orang yang zalim ini jadi pemimpin, tetap kita wajib as-sam'u wa ta'ah, wajib ta'ati. Sebagaimana nazar. Kalau belum nazar, makruh, jangan nazar. Ya, mau puasa ya puasa aja, jangan nazar. Mau sedekah, sedekah aja, jangan nazar. Tapi kalau nazarnya sudah diucapkan, ya maka wajib ditunaikan. Tapi kalau nazarnya berupa maksiat, maka tidak boleh ditunaikan, hukumnya haram, namun wajib untuk membayar kafarah. Fi masail, dalam masalah ini ada beberapa masalah. Ulah yang pertama, wujub wafa'in nadri. Wajib menunaikan nazar selama nazarnya nazar ketaatan. Ya, nazar yang tidak bermasalah. Hukumnya wajib. Ya, kalau sudah diucapkan. Kemudian athaniyah yang kedua, idza tsabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfu ila ghairi lasyatun. Ketika kita ketahui bahwasanya nazar adalah ibadah kepada Allah, maka kalau diserahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Tsalitsah, yang ketiga, anna an-nadhar al-ma'siyati la yajuzu wafa'u bihi. Nazar maksiat enggak boleh ditunaikan, namun membayar kafarah. Dan juga dari sini ada beberapa salah kaprah di tengah masyarakat, ya, bahwasanya namanya nazar, namanya maksiat, bagaimanapun caranya harus ditunaikan. Kalau enggak nanti kualat. Ini orang beragama seperti itu. Ini enggak benar ya. Nazar terkadang enggak boleh ditunaikan, bahkan enggak boleh ya, bukan enggak harus, tapi enggak boleh ditunaikan. Wasiat terkadang enggak boleh ditunaikan. Jadi bukan berarti nazar wasiat dari mayit ya, itu bagaimanapun caranya harus ditunaikan. Ini enggak benar. Seperti contohnya kalau ada orang yang mau meninggal, dia berwasiat, tolong kuburkan saya di negara sana. Saya dari dulu pengen ke Itali misalnya. Nanti kalau saya mati, tolong dikuburkan di Itali. Ini orang macam-macam aja. Jadi orang Indonesia pengen dikuburkan di Itali. Ketika ditanya kepada Syekh bin Baz, gimana hukumnya orang berwasiat seperti ini? Dia bernazar ingin dikuburkan tempat lain yang jauh. Maka kata Syekh bin Baz, ini gak perlu ditunaikan. Gak wajib ditunaikan. Karena ini repoti ahli waris, repoti keluarga yang ditinggalkan. Dan ini gak ada manfaatnya. Maka gak perlu ditunaikan. Ya, udah kuburkan di Indonesia aja, kuburkan di Sasanoloyo di kampung saja sudah. Ya, jadi gak mesti semua wasiat itu ditunaikan. Memangnya orang yang meninggal ini apa? Tuhan gitu ya. Semua perkataannya harus dituruti? Enggak. Ya. Nabi, semua perkataannya benar, tuti enggak. Enggak seperti itu. Jadi semua wasiat harus kita lihat. Kalau wasiatnya sesuai dengan syar'i, maka kita berusaha untuk tunaikan supaya si mayit ini dapat pahala. Tapi kalau wasiatnya enggak bermanfaat, ya, wasiatnya apalagi maksiat, maka enggak perlu tunaikan. Kadang ada wasiat-wasiat yang aneh-aneh. Ya, kalau saya meninggal, tolong nanti kijingnya bentuknya ini. Tolong nanti baju-baju saya ini diikutin di kuburan saya, masukin ini wasiat aneh-aneh ini nggak perlu ditunaikan seperti ini. Ya, perkataan mayit ini bukan perkataan yang wajib untuk ditaati apapun keadaannya, nggak benar. Ya. Kalau itu nggak manfaat atau bertentangan syariat, maka nggak perlu taati. Ini kan juga nazar. Kalau nazar itu bertentangan dengan agama, ya bermaksud kepada Allah, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh ditunaikan. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu yang bermanfaat dan juga menambah keimanan kita, menambah keistiqomahan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan, kita persilakan kalau ada pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan. Acara 3 bulanan, 7 bulanan kehamilan itu kan bid'ah. Lalu bagaimana hukumnya orang yang membantu, misal ikut memasak atau siap-siap bersama dalam acara tersebut? Apa hukumnya sama seperti acara selamatan saat orang meninggal? Bagaimana pula dengan makanan yang dihidangkan? Ya, acara mitoni, ya 7 bulanan kehamilan atau di sini disebutkan 3 bulanan atau semisalnya, ini hukumnya bisa bid'ah atau bisa juga terjerumus dalam kesyirikan. Tergantung apa keyakinan dari acara tersebut. Kalau diyakini bahwasanya dengan melakukan acara ini, ya maka nanti akan ada bantuan dari jin atau dari roh tertentu untuk menyehatkan bayinya, melancarkan kehamilannya, melancarkan persalinannya, maka ini bisa terjerumus ke dalam syirikan. Menyandarkan maslahat dan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini adanya maslahat dan mudarat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jin, dari roh, nenek moyang atau semisalnya, ini tidak hanya bid'ah, ini bisa kesyirikan kalau seperti ini. Tapi kalau dia sekedar tradisi, ya, mengadakan perayaan, ya, ketika usia kehamilan 7 bulan, mengadakan perayaan karena tradisi, maka ini bid'ah. Karena ini bikin Eid, ya, bikin hari raya baru dalam Islam. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna li kulli qawmin Eidan, wa hadha Eidun. Setiap kaum punya Eid. Sedangkan Idul Fitri dan Idul Adha itulah Eid kita. Berarti tidak ada Eid yang lain. Dan dalam hadis ini menunjukkan Eid, hari raya, perayaan-perayaan ini terkait dengan masalah agama. Apapun bentuknya itu masalah agama. Karena kata Nabi, Inna li kulli qaumin Eidan. Setiap kaum beragama punya Eid masing-masing. Kalau Islam, Eidnya ini. Idul Fitri dan Idul Adha, sudah. Kalau yang selain itu berarti bukan Eid Islam, yang lain. Berarti. Maka ini baru bid'ah. Ya, membuat hari raya yang baru. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan khusus, syirik. Jadi nggak mesti bid'ah ya. Kalau syirik maka jelas nggak boleh ikut serta dan nggak boleh membantu. Ya, Allah Ta'ala katakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka nggak boleh tolong-menolong dalam syirik kan nggak boleh. Kemudian, andaikan ini bid'ah, tidak termasuk kesyirikan, maka juga nggak boleh membantu kebid'ahan. Sudah sering kita sebutkan hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, Man awa muhdithan, fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Barang siapa yang membela, membantu, muhdith orang yang berbuat perbuatan baru dalam agama, membuat bid'ah, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Rasulullah mencela Bahkan Rasulullah mengatakan orang ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah kalau membela, membantu orang yang melakukan kebid'ahan. Sehingga sama sekali nggak boleh membantu kebid'ahan. Baik itu masak, atau bantu nyiap-nyiapkan, ya, atau bantu dana, atau bantu nyumbang tikar, ya, atau bantu nyumbang snack. Sama sekali tidak diperbolehkan. Ini yang pertama, hadis. Yang kedua, kalau ada kemungkaran, tugas kita apa? Mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, kata Nabi. Kalau lihat kemungkaran, ubah. Ini tugas kita nih. Hukum asalnya wajib kalau mampu. Bukan malah bantu. Ini bertentangan 180 derajat. Rasulullah nyuruh ke barat, kita malah ke timur gitu. Mending kalau Rasulullah ke barat, nyuruh ke barat, kita ke utara. Itu agak mending. Ini malah membelakangi. Disuruh ingkari, disuruh ubah, kita malah bantu. Ini apa namanya kalau bukan durhaka sama Rasulullah? Ya? Rasulullah nyuruh ke barat, kita malah ke timur. Ini kan kurang ajar sama Rasulullah namanya. Kan benar-benar membangkang. Gitu. Yang disuruh itu mengubah, mengingkari, mencegah. Ini malah kita bantu. Minimal kalau kita nggak bisa mencegah, nggak bisa mengikari, minimal kita diam, ya, nggak ikut-ikutan orang melu-melu gitu. Minimal itu, jangan malah bantu. Jadi sekali lagi, kita kan kalau lihat mungkar harusnya ingkari, bukan malah bantu, bukan malah menyetujui, bukan malah meridhai, bukan malah nambah meriah, bukan. Tapi harusnya mengingkari. Ketika kita sadar kita nggak mampu, ya sudah, minimal saya nggak ikut-ikutan seperti itu. Jadi kalau kita analogikan ya, kalau ada orang minum, kalau ada minum khamer setengah gelas, dan kita nggak bisa ngingkari, minimal kita diam. Jangan kita malah ngejoki supaya gelasnya penuh. Setengah gelas dia minum, kita malah ngejoki biar gelasnya penuh. Enggak benar kan namanya. Kita ketika kita nggak bisa ngingkari, minimal ya sudah, biarin aja kita nggak bisa ngingkari, kita diam. Seperti itulah. Maka yang kita lakukan harusnya, ya biarkan saja mereka jalan, biarkan. Kalau kita nggak bisa nasihati, ya sudah, biarkan mereka jalan, kita nggak ikutan. Ya kita kemana gitu ya. Yang penting kita nggak ikut serta sama sekali. Tapi kan nanti dibilang macam-macam Ustaz, ya, nanti di apa namanya, di ece, nanti diomongi, dirasani, ya itulah tantangannya. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, Saya tidak manun akan datang zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya al-qabidi al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Ini zaman sekarang sudah terjadi. Orang yang istiqomah enggak mau melakukan bid'ah dianggap macam-macam. Ya. Kita katakan ini enggak pernah diajarkan oleh Imam Madzhab. Ya, Imam Madzhab manapun enggak ada yang ngajarin mitoni, enggak ada. Ini nggak sesuai dengan ajaran Islam, tapi malah kita dianggap aneh. Ya. Padahal nggak ada ulama yang menganjurkannya sama sekali, tapi kita dianggap aneh. Justru harusnya aneh yang bid'ah ini, karena nggak ada ulama yang menganjurkannya sama sekali. Tapi malah kita yang melarang dianggap aneh. Ini kan sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, ya, orang yang istiqomah terhadap agamanya seperti menggenggam bara api. Sudah kita sabar saja. Ini kata Nabi, siapa yang sabar ketika itu maka dia mendapatkan pahala 50 dari para sahabat. Pahalanya besar sekali. Jadi sabar ya, kalau nanti dirasani, ya, dipandang miring macam-macam, dibilang ekstrim macam-macam, Wahabi, sabar. Ya. Namun juga kita imbangi dengan melakukan silaturahmi, melakukan bakti di luar waktu tersebut. Ya. Kalau orang tua kita ngadakan mitoni macam-macam, kita nggak usah ikut. Ya. Kalau itu bayinya kita sendiri, ya jangan. Kita harus ingkari benar-benar, jangan sampai bayi kita jadi objek melakukan kebid'ahan. Jangan, nanti malah bayinya kesurupan macam-macam karena acara bid'ah tersebut, bahaya. Ya, kalau ini bayi orang lain, kita jangan ikut. Nanti kalau setelah selesai acaranya, ya di hari-hari setelah itu kita tingkatkan bakti kepada orang tua, ya kasih hadiah kepada orang tua, lebih perbagus lagi muamalahnya dan seterusnya supaya tetap terjalin hubungan yang baik, ya. Jangan sampai udah nggak pernah ikut acara bid'ah, Setelah itu baktinya nggak ada, ya silaturahminya nggak ada, muamalahnya buruk, nah, ini tambah parah lagi. Demikian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, karena sudah hampir sholat asar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.